tapi masih saja mengimani hal yang paling bertentangan dengan ilmu itu sendiri, ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid ilmu yang tertinggi, yaitu iman mereka kepada jibt dan tauhid. Waqad 'alimna ma'nahuma. Yang kedua, ketika Allah sebutkan utul kitab, Yahud wan Nasara diberi kitab atau bagian dari kitab, dan itu telah lalu hukuman tersendiri dari Allah terhadap mereka. Tidak semua ilmu kitab diberikan ke mereka, tetapi Allah sebutkan nasiban minal kitab, sebagian saja dari Alkitab, dan diharamkan mereka dari keseluruhan ilmu Alkitab karena kemaksiatan mereka. Itu pun ilmu yang diberikan kepada mereka tidak menyelamatkan mereka dari maksiat. Dan ini penting, ya ikhwata, ya abna'i talabah, bahwa ilmu tidak menyelamatkan orangnya dari kemaksiatan, bal minad dalalah, bahkan tidak menyelamatkan orangnya dari kesesatan. Artinya tidak jaminan bagi kita semua, tidak terkecuali. Kalau kamu sudah punya ilmu, faham al-haq, berarti kamu selamat dari kesesatan. La. Tidak ada jaminan ilmu menyelamatkan kamu, menyelamatkan kita semua dari maksiat, dari penyimpangan, dari kesesatan. Dan berapa banyak orang yang disesatkan dalam keadaan dia di atas ilmu. Adhallahullahu ala ilm. Disesatkan dalam keadaan dia orang yang berilmu, bukan orang jahil. Tahu banyak bahkan dari ilmu. Kam wa kam. Dari semenjak zaman dahulu, zaman salaf, terharamkan dari ilmu. Terharamkan dari kebaikan, padahal ilmu dia dapati, dia punyai. Maka jangan kamu percaya diri, jangan kamu pede dan santai hanya karena sudah tahu ilmu. Aku sudah kuasai ini, aku sudah paham ini, enggak akan sesat, enggak akan menyimpang. La al-ma'sum man 'asamahullah. Yang selamat hanya yang Allah selamatkan, bukan ilmumu, tapi taufik dari Allah. Mintalah selalu doa agar Allah selamatkan. Yang ketiga, ayat ini pula mengajarkan pengingkaran kepada jibt wa taghut. Karena disebutkan dalam siyak dham, konteksnya celaan. Maka pantasnya, dan itu yang seharusnya, jibt maupun taghut diingkari, dibenci, dan ditinggalkan, ditahdir, dijelaskan kepada umat. Tidak boleh dibenarkan, apalagi na'udzubillah dibela dan diperjuangkan. Yang keempat, telah lalu penjelasan dari mu'alif, sengaja beliau bawakan ayat ini. Kalau Yahudi dan Nasara beriman terhadap jibt wa taghut, sementara Allah dan Rasul menyebutkan, terutama Rasulullah dalam hadis, latattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian mengikuti, pasti mengikuti langkah ajaran umat-umat sebelum kalian, Yahud wa Nasara. Jika mereka beriman kepada jibt wa taghut, artinya kalian pun dari umat ini pasti ada yang beriman kepada jibut wa taghut. Makanya oleh mu'alif dibawakan ayat ini dalam bab anna ba'dha hadhil ummah ya'budul awzan. Pasti sebagian di umat ini ada yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat kedua di dalam bab, qala rahimahullah, qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dhalika mathubatan indallah. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut ulaika syarrum makanan wa adhallu 'an sawa'is sabil. Maukah aku tunjukkan, aku kabarkan kepada kalian yang lebih jelek balasannya bagi mereka di sisi Allah, yaitu yang Allah laknat, Allah murkai, wal'iyadzu billah, nas'alallahu al-'afiyah, dan Allah jadikan mereka monyet dan babi dan penyembah-penyembah taghut. Mereka orang yang jelek tempat kembalinya dan lebih sesat jalan mereka. Yaqulu ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad. Ayat ini Allah tujukan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad kepada mereka, hal ukhbirukum bisyarri jazain indallah yaumal qiyamah mimma tadunnunahu bina. Mau aku kabarkan kepada kalian yang balasannya di sisi Allah kelak di yaumul qiyamah jauh lebih buruk dari yang kalian sangka terhadap kami, kami mukminin, kami muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, yang beribadah hanya kepada Allah, yang berdakwah, menyeru dan mengajak untuk bertauhid, ibadah hanya untuk Allah, mengingkari segala kemusyrikan, segala ketuhanan dan ibadah kepada selain Allah. Kalian kira kami ini jelek dan di akhirat nanti akan celaka karena menyalahi ajaran leluhur kalian? Itu dugaan mereka musyrikin. Maka Allah perintahkan kepada Rasulnya, kabarkan kepada mereka, sampaikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau aku kabarkan kepada kalian yang justru lebih buruk balasannya nanti di yaumul qiyamah di sisi Allah, lebih buruk jauh dari yang kalian kira pada diri kami. Wahum antum ayyuhal muttasifun bihadihi sifat, yaitu kalian yang tersifati di dalam ayat ini seperti yang Allah sebutkan, man la'anahu Allah, yang Allah laknat, ay ab'adahu min rahmatih, Allah jauhkan dari rahmatnya. Wa ghadiba alai, Allah murkai, ay ghadaban la yarda ba'dahu abada. Murka Allah kepada mereka yang mana kemurkaan itu tidak akan mendatangkan keridhaan Allah kepada mereka untuk selamanya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Allah jadikan dari mereka monyet dan babi. Waqad qala Tsauri an Alqamah ibn Marsad anil Mughirah ibn Abdullah anil Ma'rur ibn Suwaid inna ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qal. Ibn Mas'ud meriwayatkan radhiyallahu an su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qiradati wal khanazir. Rasulullah ditanya tentang monyet dan babi. Ini dari mana ini binatang-binatang keji dan wasakh, najis, babi, haram bahkan. Ahiya mimma masakhallah? Apa itu termasuk dari turunan orang-orang yang Allah masakh? Al-masakh, perubahan ciptaan. Ini seperti Yahud dan Nasara. Ini ditanya Rasulullah, monyet yang ada di zaman Rasul, babi-babi yang ada di zaman itu, apa ini turunan anak-anak keturunan monyet babi yang dulu leluhur mereka adalah Yahudi Nasara yang dirubah ciptaannya oleh Allah? Ini turunannya sekarang yang kita lihat ini monyet babi ini. Faqala, maka Rasulullah sebutkan, innallaha lam yuhlik kauman, au qala lam yamsakh kauman, fayaj'alu lahum nasla wala aqibah. Allah kalau menghancurkan suatu kaum, atau lafadznya, kalau sudah memasakh suatu kaum, rubah ciptaannya oleh Allah jadi babi dan monyet, maka Allah tidak akan jadikan pada mereka keturunan. Wa innal qiradata wal khanazira kanat qabla dzalik. Tetapi yang kalian lihat monyet, babi layaknya binatang itu jauh sebelum itu. Sebelum adanya masakh Yahud dan Nasara, ya sudah ada monyet dan babi. Tapi kaum ini, begitu Allah masakh, ya sudah, Allah gak jadikan keturunan pada mereka. Sehingga mereka mati, ajalnya datang, ya sudah, mati-mati selesai. Gak ada turun-temurun dari orang yang Allah rubah ciptaannya semula manusia menjadi monyet dan babi. Nah, wa hadza min rahmatillah. Hatta orang yang durhaka semacam itu, ya hanya mereka yang Allah adab, Allah masakh. Tidak Allah jadikan turunan atau anak turun temurun dari mereka. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya terkait Yahud dan Nasara, bukan ini, tapi ayat lain di Al-Baqarah terkait Ashabus Sabt yang di hari Sabtu dilarang oleh Allah untuk ambil ikan. Walhasil ta'lamun bagaimana makarnya Yahud, hilah Yahud. Jumat mereka pasang jala, Ahad mereka ambil. Dan Sabtu memang banyak-banyaknya ikan. Dan itu ujian tersendiri. Ibtila dari Allah, imtihan. Bahkan disebutkan kalau hari Sabtu itu permukaan laut, itu hampir tidak terlihat air. Yang terlihat punggung-punggung ikan saking banyaknya. Gemes orang, nelayan dan mereka yang pencahariannya cari ikan, jual. Tapi dilarang mereka hari Sabtu. Ahad Jumat tidak sebanyak itu. Al-muhim. Dan itu pun pelajaran. Terkadang pada yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan dalam syariat, justru itu yang besar godaannya. Ibtila. Itu yang menjanjikan dalam tanda kutip. Banyak keuntungannya. Waktu azan misalnya, rame-ramenya pembeli ada datang, langgananmu, waktu kamu harus tutup, tinggal untuk sholat. Ibtila, ujian dari Allah untuk dilihat siapa yang sabir tetap menjalankan perintah Allah, siapa pula yang dusta. Asyahid, karena mereka melanggar ini dirubah oleh Allah, dimasak menjadi monyet dan babi. Sebelum itu tentunya orang-orang yang beriman dan tidak mau, mereka pindah kampung, meninggalkan kaumnya yang bangkang seperti itu, pindah kampung sebelah. Biasanya hari Ahad rame di kampung itu, karena Sabtunya dapat ikan banyak. Ahad diambil, banyak ikan, rame pasar ikannya, gemuruh. Pada suatu hari Ahad kok sepi. Kemana ini orang-orang? Gak mungkin. Biasanya rame kampung sebelah ini. Walhasil yang di kampung sebelahnya yang dulunya bersama mereka pindah, manjat tembok untuk mengintip melihat kemana ini orang-orang. Ternyata mereka lihat sudah tidak ada manusia. Yang ada adalah monyet dan babi dimasak oleh Allah. Waliyadzubillah. Dari mana itu mereka ketahui? Dari pakaiannya. Ini masih dikenali. Dan masih pakaian mereka. Duh, itu fulan. Ini kenal wong dulunya hidup bersama mereka satu kampung. Itu kan pakaiannya fulan. Itu fulan, fulan, fulan. Sekarang jadi babi, yang itu jadi monyet. Al-muhim al-masah haqiqi. Menunjukkan masah betul-betul masah. Dirubah oleh Allah. Wahakadha. Uqubah. Balasan dan hukuman dari Allah. Al-muhim seperti yang Rasulullah sebutkan hadis di Muslim, kalau Allah masak suatu kaum, tidak Allah jadikan keturunan dari mereka. Monyet babi sebelum itu. Qala al-Baghawi fi tafsirihi, qul ya Muhammad, hal unabbi'ukum ukhbirukum bisharrin min dhalika, ya'ni qawluhum lam nara ahladdin aqalla haddan fid dunya wal akhirah minkum. Ini ucapan Yahud dan Nasara, bahwa kami enggak pernah tahu ahluddin, orang beragama, tapi minim sekali keuntungannya di dunia, kebahagiaannya. Enggak ada kemenangannya kelak di akhirat. Waladinan syarran min dinikum, bahkan kami enggak tahu ada agama yang lebih buruk dari agama kalian ini, Islam, tauhid. Fadzakaral jawab bilaftil ibtida. Maka disebutkan jawaban terhadap mereka ini dengan lafaz ibtida. Kaqaulihi kul afa unabbiukum bisyarrim min dzalikum annar. Di sini Allah sebutkan bisyarni min dhalika mathubatan indallah man la'anahullah. Mau yang aku sebutkan dari yang kalian duga kepada kami tadi seperti itu, yang lebih buruk balasannya di sisi Allah kelak di yaumul qiyamah, bahkan di dunianya sebelum itu, yang Allah laknat, Allah murkai, Allah rubah ciptaannya menjadi monyet dan babi dan seterusnya. Wa qawluhu mathubatan thawaban wa jazaa'a. Mathubah Maknanya sawab dan jaza, balasan. Nusiba ala tafsir, dimansubkan mathubatan sebagai tafsir, penafsiran dari kata yang sebelumnya. Kul hal unabbi'ukum bisyarrin min dhalikum. Mau aku kabarkan kepada kalian yang lebih buruk. Seperti orang bertanya, apanya yang lebih buruk? Nah, ini perlu ditafsirkan. Lebih buruk ini perlu ditafsirkan. Penafsirannya ini, mathubatan. Dia dinasabkan, mansub, karena bentuknya penafsiran terhadap bisyarrin min dhalikum. Indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir fal qirada ashabus sabt. Qirada, monyet, ini ashabus sabt, tadi ikan. Wal khanazir, kufar ma'idati Isa. Adapun babi, ini kufar yang mengingkari makanan yang mereka minta kepada Nabi Allah Isa. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Ternyata mereka kufur tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas annal maskhain kilahuma min ashabis sabat. Riwayat lain dari Ibnu Abbas dari jalan Ali bin Abi Thalhah, dua masakh, yakni monyet dan babi, keduanya terkait ashabus sabat, yang ikan tadi. Dari mereka ada yang dijadikan monyet, ada yang dijadikan babi. Fashabahahum atau fashababuhum musikhu qiradah wa masyayikhuhum musikhu khanazir. Yang pemuda-pemudanya Allah rubah menjadi monyet, yang orang-orang tuanya dari ashabus sabat Allah rubah menjadi babi. Wal'iyadzu billah. Asyahid dari semua ini untuk menjelaskan bahwa al-masah hakiki. Karena ada sebagian orang yang jahil terhadap ilmu, mengatakan yang dimaksud masah itu sifatnya. Orangnya tetap manusia, ciptaannya ciptaan manusia. Tetapi yang dimaksud sifatnya, watak dan tabiatnya seperti babi, rakus, ambisi, seperti monyet, ini itu kejem, jahat, gak kenal teman dan seterusnya. Wahada batil. Seperti yang Allah sebutkan, seperti yang Rasul sebutkan, seperti yang a'immat tafsir sebutkan. Dan itu ma'ruf dalam nusus. Selain ini pun, seperti yang Rasulullah ancamkan sallallahu alaihi wasallam, makmum yang mendahului imamnya akan Allah masakh, Allah rubah kepalanya menjadi kepala himar. Wal'iyadzu billah. Karena mendahului imamnya, imamnya belum sempurna rukuk, dia rukuk duluan. Imamnya belum turun sujud, dia turun sujud duluan, dan seterusnya. Akan dirubah kepalanya menjadi kepala keledai. Dan itu hakiki. Ancaman hakiki. Oleh karena itu, a'immah sebutkan, dan terjadi di zaman sebelum ini, dari sebagian muhadithin, yang kalau menyampaikan hadis, dia dibalik hijab, dibalik tabir. Walhasil ketika ditanya, ketika orang semakin penasaran, dia sebutkan karena malu wajahnya dirubah menjadi keledai karena dulu dia sholat selalu mendahului imamnya. Falyattaqillah al-'abd, membuat seorang hamba lebih bertakwa, takut kepada Allah, melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wa 'abada taghut ay wa ja'ala minhum man 'abada taghut ay ata'a syaitan fi ma sawwala lah. Ini dia sembah, dia taati syaitan pada bisikan dan godaannya, dan itu ibadah. Ketaatan seseorang kepada selain Allah hingga godaan dan bisikan syaitan pun dia turuti, ketika itu bertentangan dengan syariat Allah, faqad abadahu, berarti dia telah nyembah, telah ibadah. Makanya Allah sebutkan wa abada taghut. Dari mereka ada yang Allah jadikan penyembah-penyembah taghut. Qara'a Ibnu Mas'ud wa abadu at-taghut. Ibnu Mas'ud bacaannya abadu dengan jamak. Abadu at-taghut. Wa qara'a Hamzah wa abudat taghut. Bidhammil ba wa jarrit ta, dengan domahnya ba abud dan majrurnya ta karena mudhaf ilai, abada abuda atau huti. Arada al-abad, yakni para budak, para penyembah. Abad wa huma lughatan, dan ini dua lughah. Abad bijazmil ba, abad abdun dengan ba sukun, abdun, wa abudun bidhammiha dengan domahnya ba. Dua-duanya ada dalam bahasa Arab. Abdun dan abudun. Mithlu sab'un wa sabu'un, sama seperti sab' dan sabu'. Wa qara al-Hasan wa 'abd at-taghut 'ala al-wahid, sebagai mufrad 'abd. Kalau ini jamak 'abada at-taghut atau 'abuda at-taghut. Dan perbedaan qira'ah, bacaan Quran, ma'ruf di dalam qira'at salah satu, tetapi tentunya ada kaidah-kaidah yang dipakai. Enggak sembarang qira'ah kemudian bisa ada perbedaan di situ. Tapi qira'atus sab'ah, kaidah ma'ruf yang ulama sebutkan, selama itu tidak bertentangan dengan rasm Utsmani. Qira'ah tersebut tidak bertentangan dengan rasm tulisan Utsmani. Maka tulisan Quran itu enggak sembarangan. Tulisan Quran itu enggak sembarang. Bagaimana tulisan itu bisa mencakup seluruh qira'ah yang ada. Seperti ini misalnya. Abada. Waja'ala minhum Qiradatul Khanazir wa'abadat taghut, wa'abudat taghut, wa'abdat taghut. Semuanya tidak bertentangan dengan ain, ba, dal. Kiraannya bisa macam-macam. Tulisan ini, rosem ini, ain, ba, dal, mencakup dan menerima seluruh kiraah yang ada. Wah, kata yang lain. Misalnya di salah satu kiraah, kalau di hafaz kiraah kita, wahuzzi ilaiki Maryam, bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutoban janiyya. Demikian. Tusaqit. Ta, sin, alif, qaf, ta. Tusaqit alaiki. Dari saqata yusaqitu. Tusaqit alaiki. Berguguran. Kurma-kurma itu kalau kamu goyang pohonnya. Dalam qira'ah lain, dan itu juga dibenarkan oleh rasem ini, dibaca wahuzzi ilaiki bijid'in nakhla, bijid'in nakhlat, nakhla di akhirnya ada ta, ta marbutoh, nakhlati. Awalan huruf mudhara'ah ta juga tusaqit. Di qira'ah mereka, salah satu qira'ah, tak jika bertemu, baik itu isim atau fi'il, bisa diidghamkan. Sehingga mereka baca, wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlat tasaqat. Nakhlatta, madghum. Diidghamkan taknya nakhlati ke taknya tasaqat. Kemudian tusaqit pun dibacanya, tasaqatu, tafa'alu. Tasaqatu. Dan bacaan tulisannya tetap tasaqatu, enggak berbeda. Walaupun qiraahnya beda. Dan banyak yang semacam itu. Di Yusuf waqalat haitalak, waqalat haitulak, waqalat hitalak, waqalat hitalak. Tulisan sama. Tapi qiraah mengikuti riwayat dari a'imah yang ma'ruf. Al-muhim itu terkait wa'abada at-taghut. Adzin. Ya Abahind. Dengan demikian, taghut mengikuti lafadz yang sebelumnya, abad. Kalau dia abada, ini takdirul ayah, wa ja'ala minhum man abada taghut, maka taghut mansub. Wa abadat taghuta, wa ja'ala minhum man abadat taghuta. Tapi kalau qira'ah ini abadnya sebagai fi'il, abad, abd atau abudi dengan dhammahnya ba atau sukunnya ba, berarti dia isim sebagai mudhaf, maka taghutnya sebagai mudhaf ilai maksur. Wa abdat taghuti atau wa abudat taghuti. Tergantung qiraah lafadz yang sebelumnya. Ayat terdapat padanya beberapa faedah. Yang pertama, membungkam lawan dengan sesuatu yang tidak bisa dia ingkari. Artinya dia pun mengakui dan tahu itu ada padanya. Suatu kejelekan atau suatu kemungkaran yang batil. Dibungkam dengan hal tersebut. Dijadikan argumentasi untuk membantah dia. Dari mana itu diketahui? Bahwa Yahudi, Nasoro, tahu bahwa dari mereka, dari leluhur mereka dulu, ada yang memang Allah rubah menjadi monyet dan babi. Dan itu tidak mungkin mereka ingkari, karena mereka tahu memang ada. Makanya Allah sebutkan kepada Rasulnya, Qul, katakan kepada mereka. Artinya, kalau kalian wahai Yahud, wahai Nasara, menuduh kami muwahidin, muslimin, jelek, buruk, bagian kami kebahagiaan dan keuntungan dunia dan akhirat, agama kami buruk, siapa yang lebih buruk? Siapa yang lebih pantas untuk dikatakan buruk dan jelek? Kami atau kalian? Yang mana dari kalian ada yang Allah rubah menjadi monyet dan babi? Dan itu gak mungkin mereka ingkari. Enggak ada dari kami yang dijadikan monyet babi. Gak bisa mereka ingkari gitu. Karena memang ada dan mereka tahu. Dengan itu terbungkam mereka. Fabuhital ladhi kafar. Demikian berarti perlu seorang alim atau talibul ilm mengetahui titik lemah lawannya. Poin-poin yang itu menjadi kelemahan pada lawannya, lawan bicaranya. Artinya dalam hal ini kamu harus tahu syubhat-syubhat mereka. Untuk membantah, apalagi berhadapan dengan mereka. Untuk kamu balikkan kepada mereka dengan sesuatu yang mereka gak akan bisa bantah dan terbungkam, akan diam. Makanya tidak semua orang bisa atau boleh membantah. Menghadapi ahlul bid'ah, menghadapi ahlus syubuhat. Kamunya sifr. Kamunya dalam keadaan kosong, momplong. Gak tahu mereka ini apa saja amunisinya. Apa saja syubhat-syubhatnya. Sok berani kamu, ilmu kamu pun masih minim. Ngadepi mereka, keluar syubhat-syubhatnya. Kamu kualan, gak bisa bantah. Mungkin syubhat yang baru kali itu kamu dengar. Gelagapan kamu, waduh, ya apa ini? Tapi beda dengan seorang alim yang sudah tahu. Dan tahu kelemahannya, bagaimana membantah itu secara ilmiah. Wahakadha. Makanya itu tugas orang-orang yang berilmu, yang faham. Nah. Yang kedua, bahwa manusia tidak sama balasan mereka di sisi Allah. Sesuai iman dan amal solehnya. Seperti apa maksiatnya. Allah tidak akan samakan muslimin kal fujjar. Allah enggak akan samakan mukminin wal fasiqin. Allah tidak akan samakan muslih minal mufsid. Yang berbuat baik, yang membenahi, memberi maslahat dengan orang yang merusak, membawa mafsadah. Tidak akan sama balasannya di sisi Allah. Wahakata. Ahlul iman, ahlul tauhid dengan Yahud, Nasara, enggak sama balasannya insya Allah. Yang ini buruk Yahud, ahlul kitab. Yang ketiga, penjelasan tentang besarnya atau sangat jeleknya Yahud sehingga bertubi-tubi, berlapis hukuman Allah terhadap mereka, laknat, murka, masakh, dan dijadikan para penyembah tauhid. Waliyadzubillah. Ayat pula menunjukkan penetapan sifat ghadab bagi Allah, bahwa Allah itu punya sifat marah, murka. Dalam Quran, dalam sunnah tersebutkan sifat ini terkadang dengan lafaz ghadab seperti ayat ini, wa ghadiba alaihim. Terkadang tersebutkan dengan lafaz maknanya mirip serupa, tersebutkan dengan lafaz apa? Ha? Nasitum. Murka tersebutkan dengan lafaz apa dalam Quran selain ghadab? Makat, fatahallahu alaik. Dengan makat, kaburo maktan indallah antakulu mala taf'alun. Makat, marah, murka. Terkadang pula tersebutkan dengan lafaz apa? Ya tullabal ilm. Tersebutkan dengan lafaz apa? Sukhut an sakhitallahu alaihim dalam sunnah. Wasukhtullah fi sukhtil walidain. Murka Allah ada pada murka kedua orang tuamu. Orang tuamu murka padamu, marah, berarti Allah pun marah murka padamu. Waliyadzubillah. Ghadab, makat, sukhut, semua ini menunjukkan adanya sifat murka pada Allah. Ahlut ta'til, mu'awwilah, mengingkari. Kata mereka karena marah itu gak mungkin bagi Allah. Karena itu perubahan emosional yang ada hanya pada makhluk. Perubahan kejiwaan. Layaknya kamu semula kamu tenang seperti ini, gak ada apa-apa. Ridho. Tapi begitu kamu mendapati sesuatu yang memicu emosionalmu, melihat orang tuamu dicela atau siapa orang yang kamu cintai disakiti atau apalah, berubah, terjadi perubahan dalam jiwamu, gemuruh darahmu emosional, marah keluar marahmu, berarti ada perubahan, ada gejolak dalam jiwamu, dan itu mustahil bagi Allah, kata mereka. Naam, mustahil bagi Allah karena kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Naam, pada makhluk murka itu gejolak emosional, ada perubahan, ada ini. Tidak demikian dengan Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'ul basir. Allah jauh lebih mulia, maha mulia, maha tinggi. Tidak sama dengan makhluknya. Tidak harus bagi Allah marah itu dengan gejolak, dengan perubahan dan lain sebagainya, layaknya itu pada makhluk. Nah, ayat pula menunjukkan kekuasaan Allah. Dari mana diketahui maha kuasanya Allah? Hah? Dari mana diketahui? Qudratullah ala kulli syai. Maha kuasa Allah atas segala sesuatu. Dari mana diketahui? Dengan merubah manusia menjadi monyet dan babi. Hanya Allah yang maha kuasa. Kekuasaan yang di atas segalanya. Bagi Allah, gak ada yang sulit, gak ada yang berat. Innama amruhu li syai'in idza arada ayyakula lahu kun fayakun. Jadilah monyet, jadilah babi, jadi. Subhanahu wa ta'ala. Ayat pula menunjukkan bahwa balasan, hukuman serupa atau dari jenis amal perbuatan orangnya, min jinsil amal. Yahud dan Nasara dirubah menjadi monyet dan babi karena monyet terutama makhluk binatang yang mirip sekali dengan manusia dalam ciptaannya. Ma'ruflah antum tahu. Di mana Yahud melakukan perbuatan yang zahirnya sama atau boleh. Seakan secara zahir sekilas itu boleh, benar. Padahal itu haram. Seperti tadi. Seakan-akan mereka ambil ikan hari Ahad. Kalau ditegur misalnya, kan hari Ahad kami ambil. Kami gak ngelanggar. Tapi pasang jala hari Jumat. Sekilas seperti boleh, benar perbuatan mereka. Padahal itu haram, hilah. Tahayul. Ngakali syariat. Makanya para ulama sendirikan bab hial. Hilah-hilah manusia untuk ngakali syariat. Seakan perbuatannya boleh, padahal itu tetap melanggar syariat. Dan itu banyak. Termasuk ini, contohnya juga, muhallil, orang yang menikahi wanita yang sudah ditalak 3. Tapi dengan perjanjian, sebagian mereka dibayar oleh suaminya. Yang pertama, kamu nikahi fulana istriku, ini bekas istriku, tapi jangan lama-lama, sebulan misalnya, nanti kamu cerai. Karena disyaratkan oleh Allah, boleh dinikahi setelah perempuan ini nikah lagi dengan lelaki lain. Hatta tankiha zaujan ghairah. Dicerai sudah dengan alasan kan sudah nikah. Berarti boleh bagi dirinya untuk kembali lagi kepada si perempuan. Haram. Sekilas seperti boleh. Ini hial. Hanya disebut dalam riwayat taisil musta'ar. Laki kedua tadi seperti kambing sewaan. Sekedar disewa sebentar kemudian dibayar. Banyak. Al-muhim, ini hila. Dalam jual beli, banyak hila. Termasuk yang marak dilakukan orang, sekilas seperti membantu. Padahal itu haram, riba. Dia seperti menawarkan jasa. Kamu butuh apa? Nanti saya bantu. Oh ya, saya butuh kulkas misalnya. Ya khair. Ayo ke toko. Toko kulkas. Pilih kulkas mana yang kamu mau. Wah, ini 2 pintu saya suka merek ini. Tahu harganya ya, itu 5.500.000 misalnya. Tahu harganya ya. Ya khair. Tak beli. Dia beli 5.500.000, kirim ke rumahnya orang itu, Pak. Dikirim. Nanti kamu bayar ke saya 7 juta misalnya. Bukan riba ini. Tapi kan saya membelikan, maunya dia, saya beli dengan harga 5.500.000, kemudian saya jual ke kamu 7 juta, kan boleh saya ngambil untung. Seakan boleh kan sekilas. Padahal itu riba. Karena dia dari awal gak ada niat membeli barang ini, beda dengan penjual yang memang niat beli. Barang dia beli, dia dijual, laku gak laku ya itu tanggung jawab dia. Al-muhim, ini hila. Seperti itu Yahud. Perbuatan mereka seakan benar. Ngambil ikan hari Ahad padahal itu dilarang. Maka dibalas oleh Allah dengan hukuman yang setimpal. Sama. Dirubah ciptaannya seakan seperti manusia. Monyet. Padahal bukan. Binatang yang terhina dan tercela. Sama seperti perbuatan mereka. Nas'alullah al-afiyah wassalama. Itu ayat. Demikian pula Yahud, mereka dijadikan orang yang menyembah tauhid karena demikianlah kenyataannya mereka taati syaitan dalam bermaksiat kepada Allah, dalam kemusyrikannya, tidak taat kepada Rasul, tidak beriman kepada Rasul, bisikan syaitan kepada mereka dan ditaati, maka dengan itu mereka menyembah dan beribadah kepada syaitan. Abadat tauhid, benar-benar Allah jadikan itu ada pada mereka. Itu beberapa faedah. Sebagian dari ulama tafsir, nuktah sedikit terakhir, menyebutkan bahwa Allah sebutkan dalam ayat ini, man la'anahullah, yang dilaknat Allah, wa ghadiba alaihi, dimurkai oleh Allah, lafadznya mufrad, la'anahu, ghadiba alaihi, satu, tiap orang, individu, dimurkai Allah, dilaknat, wa ja'ala minhum qiradat wal khanazir. Ketika Allah sebutkan masakh, Allah sebutkan dhamirnya jamak, wa ja'ala minhum, monyet dan babi. Artinya Allah dalam ayat tidak menyebutkan wa ja'alahum qiradah wal khanazir. Kenapa? Karena kalau laknat dan juga ghadab, murka dan laknat Allah ini menyeluruh kepada mereka. Masing-masing kena laknat, masing-masing kena murka, Yahuda Nasara ini. Tiap dari mereka kena, tanpa terkecuali. Adapun masakh, wa ja'ala minhum qiradat wal khanazir, karena tidak semuanya. Tidak semua Bani Israel, Yahud dan Nasara dimasakh oleh Allah menjadi monyet dan babi. Tapi sebagian dari mereka yang Allah masakh menjadi monyet dan babi. Maka ini lafta dari tingginya sastra dan bahasa Quran. Dibedakan karena memang seperti itulah kenyataannya. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa ridha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.